إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diberikan kenikmatan karunia yang sangat besar oleh Allah tabaraka wa taala, yakni kita diberikan tauhid dan diberikan kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala untuk bisa melangkahkan kaki-kaki kita semuanya ke majelis ilmu, majelis yang sangat mulia, yang ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Sebagaimana yang telah ma'ruf bahwasanya talabil ilmi, menuntut ilmu syar'i itu adalah perkara yang paling afdal atau a'zamul karamat fi hadha zaman, karomah yang paling besar di zaman ini. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fiqh Muyassar ya Dawil Kitab wa Sunnah. Kita masih pada Kitabul Hudud. Kitabul Hudud bab yang kedua tentang hadis zina, hukuman had terhadap perbuatan zina. Kita telah selesai permasalahan yang pertama tentang ta'rifuz zina, pengertian zina, hukumnya dan juga bahaya-bahayanya sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Berikutnya adalah al-mas'alatu tsaniyah hadduz zina. Permasalahan yang kedua adalah hukuman had perzinahan, hukuman had terhadap atau hukuman had terhadap perbuatan zina, yakni hukuman terhadap pelakunya. Ya la yakhlu haluz zani min ahadi amrain, keadaan orang yang berzina itu enggak lepas dari salah satu dari dua perkara atau tidak lepas dari salah satu dari dua keadaan. Itu keadaan orang yang berzina. Yang pertama, an yakuna muhsanan. Orang yang berzina itu muhsan. Dan yang kedua, au yakuna ghaira muhsanin, atau orang yang berzina itu bukan muhsan. Akan dibahas satu persatu apa yang dimaksud dengan muhsan. Awalan az-zani al-muhsan. Yang pertama, pezina yang muhsan. Wa yustaratu lil ihsanil mujib lil haddi asyurutut taliyah. Dipersyaratkan pezina yang muhsan yang mengharuskan dia dihukum had, syarat-syarat berikut ini. Syarat-syarat berikut ini adalah syarat-syarat ditegakkannya hukum had terhadap orang ataupun pezina yang disebut dengan muhsan. Yang pertama, an yahsula minhul wata'u fil kubul, terjadi dari dia, dari pezina tersebut, menjimai di kubul. Wadhalika bi an yataqaddama lizani wazaniyah wata'un mubahun fil farji. Maknanya, orang yang berzina tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, telah melakukan persetubuhan yang mubah di farji. Orang yang berzina itu pernah melakukan persetubuhan yang mubah di farji. Farji ay al-kubul. Maknanya laisa fid dubur, bukan di dubur. Yang B, an yakunal wad'u fi nikahin sahih. Persetubuhan tersebut itu terjadi pada nikah yang sahih. 6, terjadi pada nikah yang sahih. Maknanya tidak teranggap ketika persetubuhan itu dilakukan pada pernikahan yang enggak sahih, yang tidak sah. Ketika dilakukan persetubuhan tersebut pada nikah yang sahih dikubul, maka dia disebut muhsan. Adapun ketika dilakukan dikubul tetapi pada nikah yang tidak sahih, tidak sah, maka dia tidak disebut muhsan. Bisa dipahami? Ini kan selama ini kan kita pahami muhsan dan tidak itu kalau muhsan sudah menikah, kalau bukan muhsan belum menikah. Padahal tidak semata-mata itu, tidak semata-mata menikah, tetapi apa? Telah melakukan hubungan pada kubulnya pada nikah yang sah. Yang C, an yakuna ar-rajulu wal mar'atu halal wat'i balighaini hurraini al-akilain. Laki-laki dan wanita, dia ketika berhubungan itu sama-sama sudah baligh, merdeka dan berakal. Sehingga syarat yang pertama dilakukan di dubur, di kubul. Syarat yang kedua dilakukan pada nikah yang sahih, hubungan tersebut. Itu dikatakan muhsan berarti, dikatakan muhsan. Dan yang ketiga, keempat, dan yang kelima, yaitu sama-sama baligh, kemudian merdeka dan berakal. Falmuhsan huwa man wati'a zaujatahu fi kubuliha. Sehingga dari syarat-syarat di atas, seseorang dikatakan muhsan adalah man wati'a zaujatahu fi kubuliha. Yang namanya muhsan adalah orang ataupun laki-laki yang menyetubuhi istrinya di kubulnya, binikahin sahih, dengan nikah yang sahih, wa kana balighaini akilaini hurriyaini atau hurraini, dalam keadaan keduanya itu sama-sama sudah baligh, berakal dan merdeka. Kalau terpenuhi tiga ataupun lima syarat ini, seseorang dikatakan muhsan. Maka kata penulis, fahadhihi khamsatu syurutin la budda minha li husul ihsan al mujib lil had. Maka ini adalah lima syarat yang harus terpenuhi untuk dinyatakan orang yang berzina itu adalah muhsan, yang menyebabkan dia akan dihukum dengan hukum had. Wahia al-buluh, yaitu yang pertama baligh, wal-aql, berakal, wal-hurriyah, merdeka, wal-wata' fil-farj, dan hubungan tersebut dilakukan di farjinya, yakni kubul, wa'an yakunal wata' binikahin sahih, dan hubungan tersebut itu dilakukan pada nikah yang sahih. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah, semoga dipahami. Kalau yang enggak paham, nanya di belakang saja. Hadduhu, kemudian batasannya atau hukum hadnya. Hukum had bagi orang yang disebut dengan muhsan tadi. Idza zanal muhsanu fa inna haddahu ar-rajmu bil hijarah hatta al-maut. Jika seorang yang muhsan, ingat ya, kalau ana sebut muhsan paham, terpenuhi lima syarat di atas. Jika ada orang yang muhsan berzina, maka hukumannya atau hukuman hadnya adalah dirajam. Maknanya dirajam atau dilempari dengan batu sampai mati. Kalau ada seorang yang muhsan berzina, maka hukuman hadnya adalah dilempari, dirajam dengan batu sampai mati. Rajulan kana aw imra'atan, baik dia laki-laki yang berzina maupun wanita. Kata penulis, warrajmu tsabitun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajam itu tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bitawatur min qaulihi wa fi'lihi. Rajam itu telah tetap warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir dari ucapan beliau dan juga perbuatan beliau. Rasul pernah memerintahkan dengan ucapannya, begitu juga dengan perbuatan beliau. Wa qad kana ar-rajam madhkuran fil Qur'an. Sungguh rajam itu disebutkan dalam Al-Qur'an, thumma nusikha lafzuhu wa baqiya hukmuh. Rajam itu dulunya sebelumnya disebutkan dalam Al-Qur'an, kemudian lafadznya dihapus. Lafadznya dihapus dan tersisa hukumnya. Itu aturan ataupun diantara hukum nasikh dan mansukh. untuk ayat rojam itu dimansuh lafadznya dan hukumnya tetap. Terkadang ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum, nasikh wa mansukh, yang menghapus yang dihapus itu dimansukh lafadznya dan hukumnya sekaligus. Saya ulangi. Di antara bentuk nasikh dan mansukh, yang pertama adalah dimansukh lafadz dan hukumnya. Maknanya apa? Lafadznya tadinya ada dalam Al-Quran, kemudian dihapuskan lafadznya plus hukumnya juga dihapuskan. Nggak ada lagi hukum tersebut. Yang kedua, dihapuskan lafadznya tapi hukumnya tetap. Dihapuskan lafadznya tetapi hukumnya tetap. Seperti ayat rojam ini, itu lafadznya saja yang dihapus sementara hukumnya tetap. Dan yang ketiga adalah lafadznya. Olalam dilihat lagi yang ketiga ini. Nah, wazalika, kita lanjutkan. Wazalika fi qawlihi azza wa jal, dan hal itu pada firman Allah azza wa jal, asyaykhu wasyaykhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Nah, ini ayat Al-Quran yang dihafuz lafadznya. Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Fa'an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, maka dari Umar radhiyallahu anhu, annahu khataba, bahwasanya beliau berkhutbah, faqala, maka beliau mengatakan, inna allaha ba'atha muhammadan bilhaq wa anzala atau wa unzila alaihi alkitabu. Kata Umar, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan kebenaran dan menurunkan kepadanya kitab. Fakana fima anzalallahu ayat ar-rajam. Maka kata Umar, di antara apa yang Allah turunkan adalah ayat tentang rajam. Qara'naha wa wa'ainaha wa aqalnaha. Kami membacanya, kata Umar, kami menyerapnya dan kami memahaminya. Kami fahami, kami baca ayat rajam tersebut, ayat yang di atas. Tetapi di mansukh tidak ada sekarang di dalam Al-Quran. Dulunya ada lafadz ini dalam Al-Quran, tetapi di mansukh. Sehingga enggak ada kalau kita baca sekarang dalam Al-Quran kita itu lafadz ini. Cuma hukumnya tetap. Farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan rajam dan kami pun melakukan rajam setelah beliau. Fa akhsha in tala bin nasi zamanun an yakula qailun ma najidur rajam fi kitabillah fa yadhillu bi tarki faridatin anzalaha Allah. Maka kata Umar, berikutnya saya khawatir jika panjang waktu bagi manusia, akan ada yang berkata kami tidak mendapati rajam di dalam kitab Allah. Ketika mungkin ilmu tidak lagi dipelajari, semakin hilang ilmu. Akan ada yang mengatakan kami tidak mendapati rajam dalam kitab Allah, maka mereka sesat dengan sebab meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan. Mereka membaca Al-Quran, ternyata dalam Al-Quran tidak ada ayat rajam, sehingga menurut mereka akan ada yang berkata, kata dia, tidak kami dapati ayat rajam dalam kitab Allah. Wa inna rajam haqqun fi kitabillahi ala man zana. Dan sesungguhnya rajam itu benar di dalam kitab Allah terhadap orang yang berzina. Idza ahsana minar rijal wan nisa idza qamatil bayyinah awil aw kana al habl awil i'tiraf. Jika seorang yang muhsan, yang sudah muhsan, baik laki-laki maupun wanita, jika tegak buktinya atau hamil, ini hamil dalam keadaan enggak ada suaminya, atau pengakuan. Sehingga dari ucapan Umar ini menunjukkan zina itu tetap dengan tiga perkara. Yang pertama, atau dengan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama adanya bukti, al-bayyinah, bukti. Buktinya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah adalah apa? Empat orang laki-laki yang merdeka, yang adil, yang balig. Nah, melihat secara langsung perbuatan zina tersebut yang dilihat secara berbarengan, tidak terpisah. Tidak boleh empat orang bersaksi, yang satu mengatakan saya melihatnya di sana, yang satunya saya melihatnya di sana berzina, enggak boleh. Harus empat orang ini bersaksi bersama-sama menyaksikan satu kejadian di tempat yang sama. Awil au kana al-habl, atau hamil. Hamil dalam keadaan apa? Tidak ada suaminya. Awil i'tiraf, atau yang ketiga pengakuan. Dia mengaku. Itu rajam di dalam kitab Allah. Wali hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dan berdasarkan hadithnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ata rajulun minal muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid fanadahu. Insyaallah. Datang seorang lelaki dari kalangan kaum muslimin, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau berada di masjid, wa huwa fil masjid. Fanadahu, maka laki-laki itu memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah inni zanaitu, maka laki-laki tadi mengatakan, wahai Rasulullah, saya telah berzina. Naam, saya telah berzina, kata dia, memanggil Rasulullah SAW. Nada itu identik dengan panggilan, dengan suara yang keras. Naam. Fa'a'radha anhu, maka Rasulullah berpaling dari dia. Fa'a'radha anhu, Rasulullah berpaling dari dia. Fatanahha tilqa'a wajihi, dan beliau menyingkir dari arah wajah orang tersebut. Menyingkir Rasulullah SAW, berpaling dari orang yang mengatakan saya telah berzina. Faqalar, maka dia mengatakan lagi, ya Rasulullah inni zanaitu, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina, kata dia. Fa'aradha anhu, maka Rasul kembali berpaling hatta sana dzalika alaihi arba'a marrat, sampai dia mengulangi hal tersebut 4 kali. Rasul berpaling yang kedua, dipanggil lagi oleh orang tadi, mengatakan, ya Rasulullah inni zanaitu. Rasul berpaling lagi dari orang tadi. Kemudian yang keempat, orang tadi mengatakan, ya Rasulullah inni zanaitu, wahai Rasulullah aku berzina, aku telah berzina, kata dia 4 kali. Falamma syahida ala nafsihi 4 syahadat, maka tatkala dia bersaksi atas dirinya sendiri 4 kali persaksian, 4 kali, ini menunjukkan seandainya ada orang yang mengaku berzina, itu syaratnya ditegakkan hukum itu kalau dia 4 kali. Bisa dipaham ya? Pertama bersaksi dia, yang kedua juga bersaksi, yang ketiga dan yang keempat. Kalau cuma pertama habis itu dia nyabut ucapannya, ya sudah, enggak diterapkan hukum had. Kenapa? Rasul di sini 4 kali berpaling dari orang tadi. Yang keempat, da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia bersaksi 4 kali memanggil orang tersebut. Faqala abika junun. Maka Rasul mengatakan, apakah engkau kena penyakit gila? Apakah engkau kena penyakit gila? Ini menunjukkan apa? Tadi syarat muhsan itu apa namanya? Akil, akilain, berakal. Kalau gila berarti enggak kena. Ditanya oleh Rasulullah, abika junun, apakah engkau gila? Ingat ya, ini diterapkan pada apa? Pengakuan zina. Jangan cari-cari apa? Ada orang mukul orang lain, tanya, kamu gila apa? Ini bukan tempatnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakum. Ada yang sekarang kan gitu kan. Nah, mukul alasannya gila. Kemudian apa? Membunuh, melukai alasannya gila. Nah, hadisnya Rasul bertanya ini kepada siapa? Pezina, orang yang mengaku berzina. Abika junun. Ini menunjukkan ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya orang itu enggak perlu mengaku. Nah, tidak perlu mengaku ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membikin kemungkinan-kemungkinan. Nah, Rasulullah membuat kemungkinan-kemungkinan. Nah, Rasul berpaling, enggak mau menerima pengaduan ini sebenarnya. Rasulullah enggak mau menerima pengaduan seperti ini. Kemudian ketika dia mengaku 4 kali, Rasul nanya lagi, apakah kamu gila? Qalala, dia mengatakan tidak. Qala fahal ahsanta? Maka Rasul bertanya lagi, apakah engkau seorang yang muhsan? Apakah engkau seorang yang muhsan? Qala na'am. Maka dia mengatakan iya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idhhabu bihi farjumuhu. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pergilah, bawa orang ini, kemudian rajamlah dia. Pergilah orang ini, kemudian rajamlah dia. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Wa ajma'al ulama ala anna man zana wa huwa muhsan fa hukmuhu rajam bil hijar hatta al maut. Dan ijma ulama bahwasanya orang yang berzina dalam keadaan dia sudah muhsan, maka hukumnya adalah dirajam dengan batu sampai mati. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, nah, Tsaniyan az-zani ghairul muhsan. Yang kedua, pezina yang tidak muhsan. Wa huwa, yang dimaksud dengan tidak muhsan adalah wa huwa man lam tatawafar fihi syurutus sabiqah fi az-zani al-muhsan. Adalah orang yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat yang terdahulu pada pezina yang muhsan. Dia belum menikah atau belum pernah bergaul dengan nikah yang sahih pada kubul. Naam, dia balig, merdeka dan berakal. Tidak terpenuhi syarat-syarat sebelumnya pada zina muhsan. Maka hadduhu idza zana ghairul muhsan fa inna haddahu al-jaldah fa inna haddahu al-jildu mi'ata jaldah. Jika orang yang belum muhsan berzina, maka hukuman hadnya adalah 100 kali cambukan. Wa taghribu 'am, dan diasingkan dari negerinya selama setahun. Hukuman pezina yang belum ataupun tidak muhsan adalah 100 kali cambukan dan diasingkan selama setahun. Illa annahu yustaratu fi taghribil mar'ah wujudu mahram ma'aha. Kecuali ataupun jika tidak dipersyaratkan untuk mengasingkan, kalau pezinanya itu wanita, mengasingkannya syaratnya harus ada mahramnya. Harus ada mahramnya insyaallah. Benar-benar wanita itu dijaga kehormatannya. Diasingkan ini hukuman apa? Hukuman terhadap perbuatan zina. Itu pun dia dihukum diasingkan dengan sebab perbuatan zina, harus ada mahramnya. Liqaulihi ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali. Wali hadis yang Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan khudhu anni faqad ja'alallahu lahunna sabila. Al-bikr bil bikr jildu mi'atin wa nafyu 'am. Nah, kalau yang berzina bikr, masih gadis atau masih bujang, dalam artian belum muhsan, tidak muhsan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Wa taghribuz zani nafyuhu wa ib'aduhu an watani. Dan yang dimaksud diasingkan pezina itu adalah diasingkan dan dijauhkan dari negerinya. Itu kalau zina yang ghairu muhsan. Wa in zana raqiqu muhsanan kana aw ghairu muhsan. Kalau yang berzina itu seorang budak, baik dia muhsan ataupun ghairu muhsan, abdan kana au amatan, baik budaknya laki-laki atau budak wanita, fa inna haddahu an yujlada 50 jaldah. Maka hukum hadnya adalah dicambuk 50 kali cambukan. Kalau yang berzina itu budak, baik laki-laki maupun perempuan, baik muhsan ataupun tidak muhsan, adalah apa? Dicambuk 50 kali. Liqaulihi ta'ala fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. An-Nisa ayat ke-25, Allah mengatakan maka atas mereka, atas para budak, atas budak itu hukumannya adalah separuh. Nah, dari orang-orang yang merdeka, yaitu tentunya fal azabul madzkur fil ayah wal jildu atau wal jaldu mi'ata jaldah. Azab yang disebutkan atau hukuman yang disebutkan dalam ayat ini adalah cambuk 100 kali. Payun sorofu at-tansifu ilaihi, dipalingkan makna separoh dalam ayat ini kepada hukum cambukan 100 kali. Karena Li'anna rajam la yumkinu tansifuhu. Dikarenakan yang namanya rajam tidak mungkin untuk separoh. Nah, yang namanya rajam tidak mungkin bisa dibagi. Sehingga yang bisa dibagi separohnya adalah dicambuk. Kalau 100 kali, ya, maka budak itu 50 kali. Tidak ada rajam bagi budak. Wala taghribun 'ala raqib. Dan untuk budak itu tidak diasingkan. Tidak diasingkan. Ilam taridis sunnah, dikarenakan tidak datang sunnah bitaghribil mamluk. Tidak datang sunnah diasingkannya budak idza zana, jika dia berzina. Wali anna fi taghribihi idraran bi sayyidihi, dikarenakan mengasingkannya itu memadaratkan tuannya. Wala tughrabul mar'atu illa bi mahramin kama sabaq, dan wanita tidak diasingkan kecuali dengan ada mahramnya. Ini khulasah ringkasan tentang hukuman had bagi pezina. Kalau zina muhsan maka hukumannya dirajam sampai mati. Kalau zina ghairu muhsan maka hukumannya dicambuk 100 kali cambukan dan diasingkan selama setahun. Nah, kalau yang berzina seorang budak maka hukumannya adalah dicambuk 50 kali dan tidak diasingkan. Begitu juga wanita yang seandainya berzina itu diasingkannya itu kalau dia ada mahramnya. Kalau enggak ada mahram maka hukumannya cuma dicambuk. Ini khulasah tentang hukuman had bagi berzina. Semoga kita dilindungi dari perbuatan ini dan juga dijauhkan dari perbuatan ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.